Syarat-syarat istri minta khulu, Ustaz. Suami pelit ngasih uang. Suami pelit ngasih uang cuma sedikit tiap hari. Dia senang makan di warung. Apa boleh minta cerai, Ustaz? Tidak boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh minta cerai, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, harus banyak-banyak bersabar. Lebih baik bersabar, pahalanya lebih banyak. Nah, pahalanya lebih banyak. Dan diperbolehkan di dalam Islam seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, untuk keperluan pokok istri dan anak-anaknya. Jadi harus diperhatikan ini jawabannya ya. Islam memperbolehkan seorang istri mengambil harta milik suaminya dengan cara yang baik, sesuai kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya. Nah, karena seorang sahabiyah datang menemui Nabi Muhammad SAW menanyakan hal ini. Ya Rasulullah, suamiku orangnya pelit, tidak ada kesempatan untuk tidak diberi apa namanya nafkah yang cukup. Apakah boleh saya mengambil hartanya? Nabi kemudian menjawab seperti itu. Silakan ambil dengan cara yang ma'ruf. Begitu. Silakan mengambil dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka kalau ditanya apa boleh minta cerai, janganlah. Jangan berpikir cerai. Cerai itu bukan solusi dan bukan jalan keluar. Selama masih memungkinkan untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Mukhtar yang mulia, saya seorang pemuda, umur kurang lebih 20 tahun, ingin nikah, tapi cari akhwat sulit dan sulit. Bolehkah saya cari akhwat yang biasa, belum cadaran, tapi katanya agamanya bagus? Katanya nanti kalau dengan saya mau cadaran. Tapi katanya nunggu lulus dulu. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Tadi saya sudah singgung, jumlah akhwat itu lebih banyak daripada jumlah ikhwan. Lebih banyak. Ada beberapa ikhwan yang masih pemuda, ingin menikah, katanya cari akhwat sulit. Saya bilang, gak usah takut mas. Sebenarnya posisi ikhwan itu dicari, bukan mencari. Kenapa jumlah akhwat lebih banyak daripada jumlah ikhwan? Bisa dikatakan sekarang salafiyin saja bisa dikatakan 1:20. Misalkan antum gagal yang pertama, masih ada yang kedua. Gagal yang ketiga, masih ada yang keempat. Gagal yang ke-11 masih ada berapa kali? 9 kali. Karena perbandingannya 1:20. Tapi ya jangan jadi sahibun nazar, lihat sana lihat sini. Kasihan akhwatnya. Maka yang paling terpenting itu adalah membentuk tim ses, tim sukses. Tim sukses ini terdiri dari orang yang kita pandang berilmu. Gak mesti ustadz, biar ustadznya juga gak terlalu sibuk. Yang kita pandang berilmu kan ada ikhwan senior, ada orang tua yang sudah banyak pengalamannya. Berbicara secara jujur, pak minta tolong, saya pengen nikah, barangkali ada informasi ini dan itu. Dan demikian. Satu hal yang sering saya sampaikan, mungkin juga saya sampaikan sekarang ini, mumpung ada kesempatan forum kajian seperti ini. Nasihat saya, kalau misalkan ciri dan sifat wanita yang masih memungkinkan diketahui tanpa melihat, tanpa nazar, jangan dilakukan setelah nazar. Kasihan akhwatnya. Bisa dipahami gak? Data fisik misalkan tentang akhwat wanita yang akan kita cari, yang kita lamar ini, kalau misalkan bisa diketahui hanya dengan tulisan, hanya bisa diketahui dengan data dan informasi, itu yang dilakukan. Jangan nunggu pas nazar. Kasihan akhwatnya, sudah dinazar gak jadi. Kenapa? Terlalu pendek. Yang saya cari 167 tingginya. Terlalu tinggi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tinggi badan apakah harus diketahui dengan nazar? Pas dibuka cadarnya, berdiri. Aduh, enggak jadi, afwan. Ya, kasihan akhwatnya. Jenis rambut, misalkan. Kita pengennya yang keriting. Misalkan. Pas nazar, loh kok lurus? Enggak jadi. Mungkin banyak akhwat jadi korban. Lagi malu bercadar ngaji baru sekali nazar. Bayangannya sukses nih jadi suami nantinya. Pas dibuka saya bisa memberikan keterangan 3 hari lagi. Itu sudah tanda-tanda enggak jadi itu. Kalau misalkan cocok ya, Pak, ya sudah Pak, cocok. Kapan ini? Tapi kalau sudah bilang 3 hari lagi, seminggu lagi itu tanda enggak cocok, alamat itu. Bener enggak jadi. Alasannya apa? Alasannya hanya hidung. Padahal itu kan bisa diketahui dengan data mancung, pesek, apa segala macam. Bisa diketahui kan tanpa melihat ya. Tapi kalau misalkan semua, misalkan rambutnya oke, tingginya demikian, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, fisiknya misalkan sudah dalam bayangan kita, ya sudah. Pas dibuka tinggal pekennya saja. Jadi sekali lagi sekian banyak akhwat sudah jadi korban. Jadi korban gagal menikah padahal sudah nazar hanya karena sesuatu yang masih bisa diketahui tanpa nazar. Ini pesan ya untuk anak-anak muda. Jangan mempermainkan wajah wanita. Kemudian nasihat yang kedua, itu tadi pertama kan bentuk tim sukses ya. Ya cari orang yang berilmu, terus tanya pengalaman orang yang menikah. Pak, menikah itu caranya gimana sih? Surat-surat apa yang harus diurus? Terus prosesnya bagaimana? Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, "At-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibuna lit-thayyibat. Wal-khabithatu lil-khabithat, wal-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat." Kan begitu ayatnya. Laki-laki yang baik ya untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Jadi kalau pingin mendapatkan istri istimewa, jadilah laki-laki istimewa. Kalau ingin memiliki istri yang baik, jadilah laki-laki yang baik. Kalau ingin istrinya seperti Khadijah bintu Khuwailid, jadikan dirimu seperti Rasulullah. Ya, benar enggak? Pengennya sih kayak Khadijah, sugih. Ada duit. Lah panjenengan seperti Kanjeng Nabi. Enggak. Seperti itu juga untuk kaum akhwat yang mendambakan suami seperti profilnya Nabi Muhammad. Ya, harus seperti Khadijah dulu. Atau minimalnya Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri yang gadis. Yang lainnya kan janda. Harus seperti itu. Maka justru bekal kita untuk mendapatkan apa pasangan hidup. Kalau pertanyaan ini kan cari apa, kalau cari akhwat sulit dan sulit, enggak benar nih. Tanya coba kepada yang berpengalaman, yang sudah tua-tua, yang punya informasi kanan kiri banyak kok. Insyaallah seperti itu. Nah, kalau kemudian cari akhwat yang biasa, yang belum cadaran, tapi katanya agamanya bagus. Ya kalau agamanya bagus ya cadaran. Simpel saja kan ya. Simpel saja. Karena sekarang kita harus berbicara dengan kenyataan. Banyak kasus menikah seperti itu, memaksakan diri menikah dengan akhwat biasa, bukannya bisa mengajak, malah terbawa. Dan itu banyak terjadi, Mas. Banyak terjadi. Misal si A menikahi si B. Si B belum cadaran. Iya, nanti kalau udah nikah cadaran. Nikah bulan pertama, kedua, ketiga belum cadaran juga. Kemana-mana kan goncengkan istrinya. Malu ketemu sama ikhwan, istrinya belum cadaran. Malu ikhwan-ikhwan tahu wajah istrinya seperti apa. Akhirnya menghindar. Bablas! Orang ngaji. Dan itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin. Jangan spekulasi nawak cara yang udah gang. Aja spekulasi. Cari yang sudah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka wallahualam kalau saya boleh memberi nasihat ya, akhwat mudah dan mudah, bukan sulit dan sulit, mudah. Tinggal bertanya saja. Ya yang dipandang tahu ya. Jangan tanya sama saya kurang tahu. Apakah seorang istri boleh memerintah suami dalam hal mencuci, menceboki anak, memandikan anak, memasak dan lain-lain? Sebab kalau dikerjakan sendiri enggak kuat, Ustaz. Anaknya sudah 4. Suami maunya enak sendiri, nganggur-nganggur dan main bola terus. Ya, bahasanya bukan memerintah. Bahasanya bukan memerintah, tetapi apa? Berkomunikasi. Kalau perintah kan ya, laki-laki harus dipahami juga, kita kaum laki-laki ini kan lebih cenderung merasa lebih tersinggung kalau diperintah seorang perempuan, perintah ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk komunikasi, tentu itu lebih baik. Nah, kalau misalkan diperintah nyuci, ceboki anak, mandikan anak, perintah masak, bukan malah baik, bisa jadi suaminya tersinggung, bisa jadi suaminya marah, bisa jadi suaminya malah pergi. Nah, bisa jadi suaminya malah pergi. Maka yang terbaik itu berkomunikasi memang. Ini kalau dinasihatkan kepada untuk siapa? Untuk istrinya. Coba ajak komunikasi dengan baik. Nah, kalau misalkan nasihat ini ditujukan untuk suaminya, ya mestinya seorang suami berusaha untuk membantu meringankan pekerjaan istrinya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad juga membantu istri-istrinya melakukan pekerjaan rumah, walaupun itu tidak dilakukan dalam sehari-hari. Seperti keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tidak setiap hari Nabi Muhammad itu membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah. Kenapa? Urusan Nabi Muhammad juga banyak. Urusan kaum laki-laki, mencari nafkah, ini dan itu. Tetapi pada momen-momen tertentu, misalkan ada undangan banyak sekali, ada tamu datang, jadi cucian piring dan gelasnya kan lebih banyak dari yang biasanya. Di situ momen yang tepat untuk membantu. Misal, sesekali saja, nggak mesti kemudian tiap hari harus cuci. Nah, itu ladang pahala untuk istri. Ladang pahala untuk istri. Kalau yang ditanyakan ini maunya enak sendiri, nganggur-nganggur dan main bola terus ya, ya tolonglah bolanya dikurangi. Nah, saya seorang ikhwan punya anak 2. Karena saya punya tanggungan utang banyak, maka saya bertekad untuk jadi TKI ke Arab Saudi. Dan istri setuju. Tapi saya mendengarkan ceramah Ustaz Mukhtar di radio. Kalau bisa jangan pergi ke sana. Seolah-olah melarangnya. Maaf, minta dijelaskan sejelas-jelasnya dengan dalil-dalil yang ada, mengapa Ustaz tidak setuju. Padahal banyak ikhwan pergi ke sana, ya bisa haji, bisa umroh, bisa nutup utang, bisa membeli motor dan lain-lain. Terima kasih Ustaz. Iya. Kalau melarang dalam arti mengharamkan, tidak. Tetapi kita menyampaikan realita yang ada. Realita yang ada, tidak semua orang kuat bekerja di luar negeri. Bukan cuma di Arab Saudi, ya ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, Filipina, Jepang, sama. Pergi bekerja meninggalkan anak istri. Nah, sama. Tidak semua orang itu kuat. Nah, ya bulan pertama, bulan kedua sih kuat. Bulan ketiga belum tentu kuat. Bulan keempat, kelima. Yang saya sampaikan dalam beberapa kali kesempatan, dan mungkin antum yang bertanya mendengarkan lewat radio, itu adalah pengakuan dari teman-teman kita sendiri yang di sana. Mungkin pengalaman orang berbeda-beda. Ada yang bekerja di Arab Saudi terus makmur karena memang punya skill, insinyur, dokter, misal. Tapi kalau yang bekerja kasar, buruh, bagian batu, besi, kayu, sungguh sangat apa namanya, menyedihkan sekali keadaan mereka. Itu bukan penilaian dari saya semata-mata, tapi pengakuan dari teman-teman yang kemarin sempat bertemu ketika melaksanakan ibadah umroh. Mereka sendiri yang cerita kok. Bahkan mereka sendiri yang berpesan, beberapa orang di antara mereka, bukan semua, beberapa di antara mereka pesan, tolonglah Ustadz sampaikan kepada saudara-saudara kami. Kalau kami yang menyampaikan nanti tidak keliru faham. Misalkan teman-teman di sana yang cerita, aja mangkat ngene. Nanti gue pengen ngenake dhewe iki. Sedulure aja. Kan bisa salah paham kan ya. Tapi saya menyampaikan apa yang mereka titipkan. Tidak semua sih berpesan seperti itu. Satu dua di antara mereka. Keadaannya sangat menyedihkan sekali. Jadi yang dibayangkan jangan yang enak-enaknya saja. Yang sulitnya pun sama. Kemarin saya bertemu dengan ikhwan 4 bulan sudah di sana, belum ada kesempatan untuk umroh juga. Kesana itu kerja mas, kerja. Apa namanya, visanya itu kerja. Bukan haji, bukan umroh, bukan belajar. Iya kan ya? Jadi kita di sana diikat oleh perusahaan. Kita di sana itu diikat oleh perusahaan. Katanya pengen belajar, ini pengakuan mereka sendiri. Dari pagi sampai sore sudah capek sekali. Mau belajar sama siapa? Lah wong ning Indonesia bae ora sinau. Di Indonesia saja males-malesan ngikuti taklim. Pengen belajar ning kana. Mohon maaf, bukan menyinggung. Bahasa Arabe bae ora ngerti. Jujur ya. Ini bukan ingin meremehkan, bukan. Jujur melihat diri sendiri. Mau belajar apa di sana? Bahasa Arab enggak bisa. Cuma lihat syekhnya gini toh. Buktikan dulu di Indonesia, rajin ngaji, rajin belajar. Kan begitu. Beberapa teman kita sekarang sudah nyesel di sana, sudah putus kontrak aja. Biasanya 2 tahun pokoknya segera pulang. Ini setelah haji saya pulang, sudah gak kuat, gak tahan. Nah, yang jelas begini, siapapun yang ingin berangkat ke sana, mohon ditimbang maslahat dan madharatnya. Saya tidak mengharamkan. Gak berani dong saya mengharamkan sesuatu yang halal. Halal berangkat kerja di sana. Tapi yang namanya halal dan haram itu wajib, makruh dan mubah. Itu semua kan ada timbangan maslahat dan madharatnya. Maslahat dan madharatnya itu harus dipertimbangkan. Anaknya nanti seperti apa? Istrinya bagaimana? Sekarang mungkin istri setuju karena masih berbicara di samping kita. Tapi tidak semua wanita kuat ditinggal suaminya. Apakah nanti akan menyusahkan orang tuanya, menyusahkan mertuanya, titip bae ning orang tua? Mana tanggung jawab kita sebagai seorang suami? Anak-anaknya. Nah, beberapa asatidah yang sempat bertemu ngobrol itu, ternyata beberapa kasus, tidak semua ya, makanya saya katakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur maslahat dan madharat. Tolong jadikan pertimbangan juga anak-anak antum yang ditinggal nantinya, siapa yang ngurus? Belekkan sama ustadznya di pondok atau bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab dengan tentang pendidikan mereka? Salah seorang ikhwan yang sempat datang ke penginapan saya di Mekah waktu umroh kemarin 2 bulan yang lalu, cerita juga, tanya, terus ini gimana Ustaz? Saya bilang, istri dan anak-anakmu jauh lebih penting. Kamu kerja di sini dapat duit, tapi istrimu terbengkalai, anak-anakmu pun demikian juga terbengkalai. Mana tanggung jawab kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, monggo diputuskan sendiri. Sehari atau 2 hari berikutnya ketemu saya, insya Allah saya mantap untuk pulang Ustaz. Ya, jazakallah khairan. U anfusakum wa ahlikum nar. Adapun tadi punya tanggungan utang. Nah, ini dan itu. Ya apa namanya? Menyelesaikan hutang piutang itu tidak, rasanya tidak harus kerja ke luar negeri. Usaha di Indonesia alhamdulillah banyak. Orang luar Indonesia yang pernah saya temui, ini pengalaman pribadi, pengalaman orang beda-beda. Orang luar saja menyebut Indonesia itu surga, jannah. Kenapa? Semua serba ada lengkap. Ijo, royo-royo, sejuk, dingin. Neng Arab panas. Di sini nandur singkong bisa jadi. Nah, jadi kalau misalkan antum punya tanggungan hutang, yang pertama berdoa. Kan ada doa untuk mereka yang terlilit hutang, sampun diamalkan dereng mas. Kembali kepada yang gawe urip. Itu yang di atas sana itu yang melihat dan mendengar gitu. Kadang-kadang kita lupa prinsip yang seperti ini. Pengennya diselesaikan sendiri, ini lupa ini yang maha kuasa di atas sana. Coba doa. Doa agar segera dibebaskan dari lilitan hutang. Yang pertama. Yang kedua, bertanyalah, tidak usah malu-malu kepada orang yang antum pandang mampu, antum pandang yang bisa memberikan arahan, bimbingan. Mas, aku nduwe utang. Apa yang harus saya lakukan? Aku pengen kerja, tapi orang ngerti nyambut gawe apa? Kita mungkin cepat berpikirnya, tetapi itulah fungsi seorang muslim. Fungsi seorang muslim, persaudaraan, satu sama lain saling memberikan saran, memberikan nasihat. Apa harus saya lakukan untuk menutupi hutang-hutang ini? Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ya seperti itu saya kembalikan kepada antum yang pengen berangkat ke sana. Ditimbang maslahat dan madharatnya, jangan lihat yang enak-enaknya saja. Bisa haji itu juga bayar mas, ora gratis. Bayar di sana itu sama seperti kita bayar haji juga. Misalkan orang bayar ya berarti ilegal, koboi namanya. Loh ya benar. Nah, pengen ibadah, capek di sana itu kerja mas, kerja. Sebagian ikhwan ada yang langsung dibawa ke Masjidil Haram, sebagian yang lain dibawa ke Yanbu, daerah pantai, bangun rumah ini, bangun sana. Masih dalam proyeknya perusahaan Bin Laden. Ada yang dibawa ke Tabuk, ada yang dibawa ke sini. Itu pengalaman teman-teman kita kok. Enggak, sebagian mereka tidak langsung ke Masjidil Haram, bahkan tidak pernah menginjakkan kaki Masjidil Haram. Jal, coba misalkan panjenengan yang bertanya ini dikirim ke Arab Saudi sampai di Jeddah, ora digawani Masjidil Haram, gawani Tabuk. Bangun penjara bawah tanah, 2 tahun lamanya di bawah tanah. Mau protes? Ya kita enggak punya hak protes. Wong itu hak perusahaan. Itu kan teken kontrak antara broker tenaga kerja PJTKI dengan perusahaan. Kita enggak tahu apa-apa. Brokernya dapat duit loh. PJTKI-nya dapat duit dari kita dan dari perusahaan. Nah, dan daripada 6 juta di storkan untuk daftar kerja di sana, 6 juta tinggal bayar utang bae, Mas. Masyaallah. Nah, ya dipikirkanlah maslahat dan madharatnya. Ustadz, saya pekerjaannya nyetor barang ke pasar-pasar, dan 99% langganannya ahwat perempuan cantik-cantik. Saya biasa duduk ngobrol dengan mereka karena harus begitu untuk bicara harga, menghitung barang dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kebaikan saya. Jazakallah khairan sudah mempercayakan saya untuk memberi nasihat juga untuk kebaikan yang bertanya juga. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ya seorang mukmin kan harus mengambil ibrah, pelajaran. Pelajaran penting sekali. Apa yang sudah terjadi, kalau itu tidak baik, kita ambil pelajaran, jangan sampai terjadi pada diri kita sendiri. Yang jelas hati kita itu lemah, apalagi kalau sudah wajah cantik dan suara merdu. Wong sing jenenge bicara harga dan menghitung barang itu pasti ada senyumnya. Orang mungkin telengewu ya mas ya, ora telengewu, mungkin seperti itu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Allah mas telengewu bae lah mas, sambil dipegang tangannya, Allah sampean ini mahal. Jujur loh ya, jujur. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Hati itu lemah, jangan gaya itu maksudnya aku kuat kok. Na'udzubillah, jangan ucapkan kalimat seperti itu. Sekuat-kuatnya iman seorang hamba terhadap makhluk yang namanya wanita itu bisa tergoda juga. Maka sebagian ulama mengatakan, saya lebih takut kepada wanita walaupun budak hitam, Tapi karena wanitanya itu, makanya saya takut, kata ulama. Apalagi ini wanita-wanita cantik, sing ning pasar mesti pada bagai kincu, pakai bedak segala macam, gemulai, genit dan segala macam. Jangan sampai terjadi, na'udzubillah. Sebagian, beberapa, bukan sebagian, beberapa ikhwan kita rumah tangganya hancur hanya karena tergoda dengan wanita-wanita di pasar itu. SPG, apa namanya SPG? Sales Promotion Girl, bahasa Kebumen gue. Tergoda. Ya gimana gak tergoda? Ketika bertemu ya baik. Oh, ya namanya sales, ngomongnya manis, wajahnya dibuat cantik segala macam. Terbawa, rumah tangganya hancur. Rumah tangganya, istrinya yang jelas-jelas bercadar, istrinya jelas-jelas bermanhaj, istrinya jelas-jelas baik, thayyibah, seorang salafiyah, ditinggal. Kenapa enggak kuat hati ini? Hati ini tidak kuat. Nah, maka kalau antum bertanya tentang nasihat, ya sedikit demi sedikit dikurangi. Nah, karena saya yakin antum itu seorang apa nak yang bertanya ya, seorang yang berjiwa wira swasta, entrepreneur. Jadi meskipun yang seperti ini dikurangi, saya yakin antum bisa mencari solusi yang lain, pekerjaan yang lain, barang yang lain, dan yang semisalnya. Nah, dikurangi hal yang seperti ini. Ingat, hati kita itu lemah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu di dalam Islam kaum wanita dilarang untuk melemah gemulaikan suaranya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wala takhda'na bil qaul fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai kaum wanita bersuara dengan suara yang lemah lembut, khawatirnya mereka yang mendengar dan di dalam hatinya ada penyakit, kemudian terfitnah, tergoda. Nah, na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz yang mulia, anak saya enggak mau mondok padahal sudah lulus SD. Katanya kalau lulus SD mau mondok. Katanya nanti kalau gede saja. Bagaimana Ustaz? Apakah sementara sekolah di MTS dulu, nanti sambil dibujuk untuk mondok saja? Sebab kalau tidak sekolah, tidak mondok, nanti malah jadi berantakan. Nasihat Ustaz bagaimana? Bukannya nanti kalau sekolah di MTS tambah rusak, Pak? Gurunya siapa? Teman-temannya siapa? Gurunya wong awam. Gurunya mungkin orang Mu'tazilah. Gurunya mungkin orang tahu sholat. Gurunya mungkin sering godain siswi-siswinya. Gurunya mungkin suka tahlilan. Gurunya mungkin ngerokok. Betul gak mas? Belum teman-temannya, siswa-siswa yang lain. Belum nanti kalau punya teman siswi, aduh, ya tambah berantakan mas, tambah berantakan. Jadi saya tidak menyarankan untuk disekolahkan di sekolah umum, karena nanti dampaknya ke depan jauh lebih buruk lagi. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi. Tidak mau mondok, apa alasannya? Maka tadi saya jelaskan, membangun komunikasi dengan anak jangan dimulai ketika masalah itu muncul, tapi mulailah komunikasi itu saat sejak dari kecil, saat masalah dan konflik itu belum muncul. Nah, saat problem itu belum ada, itu sudah komunikasi terjaga baik dan baik. Nah, ya mau panjenengan road show dari ujung barat sampai ujung timur, perjuangan pak. Anak itu adalah ladang pahala buat kita, maka kita harus berjuang. Misalkan anak itu dibawa dari ujung sana, dari Bandung, Nimas, Pondok Bandung, Jelemora, nggak mau ti, ya sudahlah tinggal sehari di sini, besok lagi ke buat Ciamis, bawa ke Purwakarta, bawa ke Cirebon, bawa ke Jogja, bawa ke Solo, yang di daerah Banyumasan, bawa lagi ke Jawa Timur, bawa ke Ustadz Askari di Balikpapan, bawa ke Ustadz Abdurrahim di Pangkep, gawa neng Sorong neng Papua. Kan gitu. Kenapa? Karena ternyata sebagian anak, itu pengalaman saya, sebagian anak yang tidak mau mondok itu karena bayangannya pondok itu begini, Maka kita harus tunjukkan secara langsung nih, pondok itu begini. Bawa ke Jember, bawa ke Gresik, bawa ke Ngawi, bawa ke Madiun. Alhamdulillah pondok-pondok salaf ini tuh banyak turah. Bawa, ya nih berjuang. Biayanya Ustaz, biaya gue. Perjuangan orang tua. Perjuangan orang tua. Kepriye maning? Resiko punya anak. Ya emang harus berjuang, memang duit butuh biaya. Tapi kalau kita berpikir ke depan nantinya, hari ini saya keluarkan uang 10 juta hanya untuk anak saya mondok. Pertama, Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Uang 10 juta itu pasti Allah ganti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Misalkan keputusan akhir anak tetap tidak mau pondok, tidak sia-sia. Allah Azza wa Jalla menilai proses dan usaha kita, bukan hasil akhirnya. Yang penting proses kita, usaha kita ke sana itu seperti apa. Mungkin dengan usaha itu kali ini tidak mau, tapi kemudian dia berpikir, seorang anak melihat kesungguhan orang tuanya, kasihan mungkin. Wajan, bapakku sudah berjuang seperti ini, seperti saya berjuang ini dan itu agar saya mondok. Kasihan juga, sudahlah bi, saya tak mondok aja. Di mana ya terserah abilah, saya manut. Ada yang seperti itu juga, alhamdulillah. Nah, tapi apapun keadaannya, jangan dimasukkan di MTS, tulung jangan. Akidah yang diajarkan di sana, akidah Asy'ariyah, kurikulumnya. Ini sekolah-sekolah umumnya. Nah, wallahu alam, jangan merelakan anak dididik oleh orang yang bukan salafi. Susah ini nantinya. Kalau sudah dididik tiap hari dimasukin, nanti tambah susah. Wallahu alam. Boleh enggak nonton sepak bola di TV? Cuma nonton bola tok. Boleh enggak pakai kaos yang ada tulisan pemain bola dan klub bola? Sebenarnya saya yakin yang bertanya sudah tahu jawabannya. Yang mendengarkan pun demikian. Alhamdulillah fatwa-fatwa para ulama kita sudah jelas. Sudah jelas dalam arti ya, apa manfaatnya waktu terbuang sia-sia. Cuma nonton bola tok ya ora mungkin. Sebelum acara bola sih biasanya ada wawancara, ada iklan. Di tengah-tengah permainan bola, tontonan bola juga ada iklan. Ketika tontonan bola sing disuting ya penontonnya. Apa cuma bolanya toh? Kan enggak ya? Yang disuting itu siapa? Itu penontonnya juga tuh keliling ya. Kok Ustaz tahu? Iya, tahu. Sudah sesuatu yang ma'ruf sih. Saya kecil juga dulu seneng. Sekarang sih enggak, sudah taubat. Nah, rugi memang. Alhamdulillah. Ya, seperti disuting kanan kiri. Karena dulu waktu kecil saya sering diajak bapak saya, Allah yarhamu, nonton bola Piala Dunia itu. Ya akhirnya oh begitu loh. Kalau mau senang main bola ya silahkan, tapi aja gila-gila banget lah. Gila-gila banget, pengennya tiap hari main bola terus. Pengennya tiap pekan ya mengerti hasil klasemen sementara terus, siapa top skornya, gol terbaik tahun ini siapa. Itu sudah terlalu gila, jangan. Ya sewajarnya aja, senang bola-bola udah selesai main. Begitu. Kemudian boleh enggak pakai kaos yang ada tulisan pemain bola dan klub bola? Nah, yang kita khawatirkan hati kita itu kemudian simpati dan empati dengan pemain bola tersebut dan klub bolanya. Misal, saya seneng. Nah, kalau dulu zamannya saya masih SD, itu ada namanya Batistuta. Zaman dulu. Masih inget sih, seneng dulu bagi Sultan Fiorentina dan pemain Argentina. Masih kecil, tapi sudah tobat mas sekarang. Makanya contohnya yang saya berikan pemain lawas, Gabriel Umar Batistuta. Nah, yang kita khawatirkan kalau sudah terlanjur seneng, kalah menang itu juga berpengaruh di hati. Bener orang? Bener ya? Kalau pas menang ikut seneng. Kalau pas kalah, aduh ya, kalah. Wah, aduh, gagal lagi jadi, misalkan jadi juara. Aduh, dramatis banget, Jan. Kurang sedikit kayaknya. Itu yang kita khawatirkan. Misalkan cedera, kita dengar cedera pemainnya, waduh, ikut sedih, gak bisa tidur kan. Itu yang kita khawatirkan. Akhirnya kecenderungan hati kita, cinta kita itu tanpa tidak terasa ada simpati dan empati, padahal dia kafir misalkan. Apa hubungannya dia cedera dengan kita? Nah, klub bola pun seperti itu. Nah, klub bola, fans sejati, misalkan Newcastle United misalnya. Wah, semua segala macam. Itu yang kita khawatirkan, kecenderungan hati. Misalkan klub yang kita sayangi bahasanya, itu dicemooh orang, dicaci maki, kita banget, apa kok aja ngomong kayak gue? Nah, itu yang kita khawatirkan. Mungkin pertama sih melalui kaos, tapi tanpa sadar kita kemudian ada semacam loyalitas ke sana. Loyalitas tanpa batas. Yes. Itu salah satu apa? Supporter di Solo itu, Pasopati, loyalitas tanpa batas. Itu yang kita khawatirkan. Nah, walhamdulillah kalau kita di Solo, di pesantren kita Mahadarus Salaf itu, tiap tahun mencetak jersey. Ya, mengarahkan anak-anak itu. Jadi kita di Solo itu ada di kepengurusan santri, santri-santri sendiri ya, ada yang namanya seksi olahraga. Salah satu tugasnya apa? Setiap tahun diberi peluang, diberi kebebasan untuk mendesain kaos. Mau dibuat warna apa, monggo terserah. Kalau sudah selesai, tolong tunjukkan kepada saya. Oh ya, gak apa-apa, bagus mas, warnanya ini dan itu. Di belakangnya sesuai dengan nama santri plus nomor yang dia sukai. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada membawa nama pemain apa, pemain bola yang kafir itu. Nah, wallahu a'lam bisa begitu ya. Dibuat kaos sendiri saja, Abdullah Mukhtar. Saya punya berapa ya? Sekarang sudah punya 3 atau 4. Punya pondok Darus Salaf. Ada yang warna hitam jersey 2009-2010. 2010-2011 warnanya biru muda. 2012-2013 apa warnanya, yang terakhir kemarin warnanya merah. Kata anak-anak kayak Spanyol, Ustaz, ya monggo silakan. Yang penting tidak ada gambar makhluk hidupnya, namanya nama sendiri, nomornya nomor pilihan sendiri. Itu lebih baik daripada membawa nama di belakangnya Batistuta sama gambarnya La Viola, si ungu. Ngerti dulu loh, dulu. Baik. Anak akhwat salafi yang senang pakai pakaian hitam, tapi teman-teman mencemooh anak, katanya terlalu eksklusif kayak gagak. Disuruhnya pakai warna gonta-ganti, yang penting warna tua katanya. Apa salah pakaian hitam anak Ustaz? Bukankah hitam itu manis? Iya. Yeah. Tidak salah. Kalau misalkan ingin memilih warna hitam, silahkan. Memilih warna hitam silahkan. Yang misalkan pengen baju warna biru, jubah warna biru, warna coklat, silahkan. Tapi jangan sampai itu tadi, menyalah-nyalahkan yang senangnya pakai hitam terus. Nah, jangan disalahkan. Karena bagaimanapun juga, kita harus yakin sekali bahwa sampai pilihan warna pun yang dipilih oleh Islam, itu pasti ada maslahatnya. Kenapa warna hitam yang diutamakan? Pasti ada maslahatnya. Warna hitam itu warna yang elegan. Warna hitam itu warna yang berwibawa. Sehingga orang itu ingin mengganggu, menggoda, takut dulu nih siapa gue. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, dalam surat Al-Ahzab juga disebutkan, "Fala yu'dzain." Demikian firman-Nya. "Ya ayyuhalladzina amanu, kullil mu'mini, kullil mu'minat, kulli azwajika wa banatika." Wal mu'minat dan seterusnya pakai jilbab. Kemudian di situ disebutkan fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu dengan warna hitam seperti itu. Praktek dari sahabiyah. Nah, praktek dari sahabiyah. Maka ya, pilihan warna hitam betul, silahkan dipakai dan tetap percaya diri. Laksanakan. Saya sudah ngaji salafi. Saya punya hobi nonton TV. Katanya salafi tidak boleh nonton TV ya Ustaz? Iya. Nggih, betul. Anak juga tidak punya TV. jadi nonton TV tetangga, bukan TV. Jadi nonton TV tetangga, bukan TV Roja. Sekedar hiburan saja, misal sinetron. Bagaimana baiknya Ustaz nasihati saya? Sudahlah jangan. La sinetron, wala bola, wala apa segala macam. Yang namanya televisi itu alat propaganda. Walaupun katanya hanya sekedar berita dan informasi, itu media memang alat propaganda. Jangan sampai kita menjadi korban dari propaganda. Kita itu gak punya filter. Terkadang satu berita yang kita dengar langsung masuk, nancep di hati. Si fulan demikian. Hah? Iya si fulan gitu, saya dengar ini TV, ini radio. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya ada istilah somasi, kritik, diperkarakan, dipengadilkan, mencemarkan nama baik. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa berita yang kita dengar itu betul-betul terjadi seperti yang diberitakan. Nah, apalagi sinetron, ngabis-ngabisin lagi, ngabis-ngabisin waktu. Sinetron itu cerita-cerita bohong. Ada cerita nyata? Kalau cerita nyata yang diangkat pasti dibumbu-bumbui. Diangkat dari karya sastra terkenal Fulan bin Fulan menjadi sebuah sinetron, ini pasti ada bumbu-bumbunya. Cerita di buku pasti berbeda dengan cerita yang ada di televisi. Maka seperti itu, gak usah lah. Nah, sayang waktunya. Mohon nasihatnya bagi kami yang sudah berkeluarga dan umur masih muda, sekitar 25-28 tahun, yang punya semangat untuk talabul ilmi, muncul macam hambatan. Mohon solusinya. Para ulama adalah orang yang sering rihlah talabul ilmi. Bagaimana dengan keluarganya? Nah, ya yang paling terbaik seperti ini adalah sama-sama mengambil sepakat. Sama-sama mengambil sepakat artinya barakallahu fiik. Kalau misalkan bisa berangkat bersama, alhamdulillah. Kalau misalkan pun tidak, iya sama, efisiensi nama mobil. Nah, agar efektif waktunya, tidak terbuang sia-sia, kuatkan dulu dasarnya di Indonesia. Saya perhatikan satu dua orang nekat berangkat bermodal semangat, padahal belum punya bekal yang cukup. Eman, setahun dapatnya sedikit, pulang nggak siap, malah malu. Jadi kalau ingin berangkat ke sana dan punya istri, istrinya siap ditinggal, bekalnya yang cukup, setahun pulang. Yang paling penting kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita berangkat belajar itu untuk siapa? Mengangkat kejahilan pada diri sendiri, mengangkat kejahilan dan menghilangkannya dari orang lain, terutama istri dan anak-anak kita, terutama. Jadi kuatkan dulu apa bekalnya, dalam hal ini bahasa Arab. Bahasa Arabnya sudah oke, sudah mantap, silahkan berangkat. Karena apa? Dengan bahasa Arab yang cukup, sesampainya di sana, kita langsung bisa nyetel. Kita bisa langsung mengambil faedah dari masyayikh di sana. Kita langsung bisa nyetel, masuk ke durus, pelajaran-pelajaran yang diampu oleh guru-guru yang asli dari sana. Nah, misalkan pun ingin belajar dari teman-teman di sana berbahasa Indonesia, silahkan. Tapi lebih optimal, orang ngomong optimal lebih susah. Lebih optimal dan efisien. Karena tadi saya temukan satu dua ikhwan kita berangkat modal semangat ya, sudah akhirnya tidak bisa mengikuti pelajaran syekh, tidak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru orang Yaman di sana. Akhirnya belajarnya kepada sama orang Indonesia itu tidak efektif. Bukan berarti saya menafikan manfaat, ada manfaatnya, tapi kasihan istri dan anak ditinggal. Lebih baik persiapkan bekal cukup, ya berangkat, istri dan anak dikondisikan, setahun insya Allah sudah mendapatkan faedah yang cukup, insya Allah ta'ala. Sampai kapan ini mas? 5 menit lagi. Banyak orang tua mengeluhkan anak-anaknya yang dari kecil mengenyam pendidikan di pondok salafi, namun ketika menginjak ABG mereka futur karena mengenal bahkan menyelami dunia internet. Bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi fenomena seperti itu? Apakah perlu kita kenalkan dunia internet dan sisi negatifnya? Kalau iya, maka kapan waktu yang tepat atau tidak perlu kita kenalkan sama sekali? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama, anak seperti ini? Nah, jelas karena ada sebuah sebab terpengaruh. Mau diakui tidak diakui, tapi kenyataannya memang demikian. Kenyataannya memang demikian. Ternyata sebagian anak, saya tidak katakan semua, saya tidak mengatakan semua, sebagian anak kemudian bisa bermain HP, bisa browsing di internet karena ternyata melihat ayah dan ibunya memperhatikan abi dan uminya. Saya tidak mengatakan semua, tapi sebagian. Nah, maka memang yang perlu kita sampaikan kepada mereka, nah, yang dunia-dunia tadi nanti ada saatnya, Mas. Nanti ada saatnya. Yang paling penting sekarang belajar dulu, sudah punya bekal yang cukup, iman dan akidahnya mantap. Nanti silahkan yang itu-itu tadi, karena sudah punya filter. Nah, tapi kalau dalam masa-masa usia ABG ya, kiranya belum tepat kalau misalkan tadi ditanyakan apakah perlu kita kenalkan. Belum saatnya. Yang paling terpenting justru membuat pondasinya dulu, sehingga punya filter, mampu memahami maslahat dan madharat dari internet, sisi buruk dan sisi baiknya, negatif dan positifnya. Dia punya kemampuan untuk menilai sendiri, tidak selalu bergantung pada orang tua dan bertanya ini baik apa enggak, ini buruk apa enggak. Nah, dan itu memang sulit ya, karena lingkungan sih. Sekarang HP harga 300 ribu, 400 ribu, itu sudah bisa dipakai untuk browsing internet. Ketik apa saja keluar sekian puluh ribu, sekian ratus ribu pilihan. Nah, maka nah, barakallahu fikum, ya, kita memang harus bertaun. Kita perkuat basis-basis pesantren kita. Karena bagaimanapun juga basis-basis pesantren ini merupakan salah satu harapan besar. Maka kita perkuat. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan. Kita bertaun untuk sama-sama mengembangkan, memajukan sistem pesantren milik salafiyin ini. Ada yang kurang, bukan berarti kemudian menjadi alasan kita tinggalkan, berpaling ke sistem yang lain, bukan. Tetapi kalau kita menemukan kekurangan di pesantren-pesantren kita, ayo sama-sama bareng, bantu-membantu, kita tutup kekurangan itu. Kita tutup kekurangan-kekurangan itu. Nah, mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah, olahraga atau yang semisalnya, diarahkan, diatur, dijadwal. Nah, sehingga ketergantungan mereka pada internet bisa berkurang sedikit demi sedikit. Berapa menit lagi? Hah? 1 menit lagi. Tolong yang ini jangan dibaca. Minta tolong doanya Ustaz ya nanti. Ini disimpan. Satu menit lagi. Harus milih yang tidak terlalu panjang sih. Ada seorang laki-laki yang berteman dengan wanita di sosial media Facebook dan semisalnya. Bagaimana hukumnya? Tolong nasihatnya. Janganlah Mas. Saya sudah katakan tadi, hati kita itu lemah sekali. Hati kita itu lemah sekali. Nah, apalagi di dunia seperti itu, dunia tanpa batas ya. Dunia tanpa batas. Nah, jangan sampai kemudian kita tertipu. Sudah sekian banyak orang tertipu. Fotonya palsu. Gambarnya ayu. Pas ketemu cat. Padahal sudah terlanjur masuk di hati, sudah terlanjur cinta. Terlanjur senang dengan namanya. Namanya indah dan keren banget. Pas itu, aduh jen, nyesel kayaknya. Nah, jangan bermain-main untuk urusan yang seperti ini. Ini urusan syahwat. Na'udzubillah, jangan. Jangan membuka diri, jangan membuka peluang. Walaupun alasannya dakwah Ustaz, dakwah. Ngajak orang kepada dakwah salaf kayak gimana. Mas, orang yang pantas antum dakwahi masih banyak. Wong tuamu, kakangmu, mbak yumu, adikmu. Ada beberapa ikhwan seperti itu. Wah, rajin ngirim buku kepada seorang wanita tetangganya. Wah, di dalam hatinya juga ngesir sih, demen nih. Atau teman, aduh, mantan teman sekolahnya kirim surat ngajak dakwah salafiyah ini dan itu. Aduh, itu alasan yang dibuat orang yang dia pada keluarganya. Ataukah belum? Jangan-jangan itu tadi yang saya takutkan, alasan itu hanya dibuat-buat. Nah, ben entuk. Nah, ya jangan berteman dengan yang seperti itu. Baik, cukup. Cukup ya. Memang ya segini nih sisanya. Nah, wallahu a'lam bishawab, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.